mendung membayangi jalan kehidupan yang ku lalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Tersisa padaku hanyalah segumpal angan-angan yang melayang jauh tinggi dan mungkin tak akan pernah terjangkau lagi. Besar pada hidup.